Sifat sabar iku nggawa wong untuk menjadi orang yang tahan, mampu menahan amarah, tidak merugikan orang lain, bersikap lemah lembut, sopan santun, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Nek ngomong ya dipikir, nek melaku ya dihitung. Wong sing sabar iku senantiasa ekstra hati. Bahasa Inggrisnya ora grusa grusu. Pak. Kepreset ya. Kepreset munio inna lillahi wa inna ilaihi. Kepreset ya. Gak berhasil kula ndedhek iki lah. Ngono kepreset. Masyaallah sur muni. Iya, ditambahi back. Dadi sur. Sur iku nyeluruh te, back ikuti. Kedua, keberanian. Santai ya. Empat pilar ini. Sifat berani menjadikan seseorang kuat untuk menjaga harga diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Oleh jaga diri ini luar biasa. Gak gelem jauhan. Bahasa Inggrisnya gak delap. Terus delap apa? Jaluan. Uang ni kadung telap, ya Allah. Nek medawa yang nama uang itu didelok jam sarapan ni uang itu dijayoi. Mula assalamualaikum. Saiki merono mening aliko mumet dari telung mulut dino gak tahu ateng yang mana itu dah. Sifat berani menjadikan seseorang kuat untuk menjaga diri, menjaga harga diri. Mudah untuk membumikan norma dan akhlak mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngrungokno pengajian, dilakoni, dipraktekno. Membumikan. Artinya boten teori-teori tok, tapi dipraktekno. Disindir kiai nek ngaji kok kan gawe klambi sing apik sopan mlebu masjid meni payaman kau ape gak ono sing banceran ngene iki. Mlebu TV. Daniel seneng nek santri ku kupluke putih-putih kabeh. Iki ono sing batik. Ya apa nek ngaji mana tak seragami kustime bal-balan. Allahumma shalli ala Muhammad. Suka menolong sesama. Amin. Sampeyan tak dongakno dadi wong sing seneng nulung marang sapodo-podo. Berwajah ceria, ajer, murah senyum. Amin. Dan berakhlak mulia. Sak paket iki. Ojo percaya nek ana wong akhlake bagus metotoke ojo percaya. Satu paket, berwajah ceria dan berakhlak. Gak apa-apa. Masih aku metotok sepenting hatiku apik embel lah. Yo metotoke raimu iku minangka bureke atimu. Lha ngoten to? Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai sampean yo ngono milih pemimpin, sampean delok sing sumeh, sing guyuan. Wong-wong pemimpin metu wonten wong peti, aja dipele wadah-dadah. Golek sing santun, teduh, guyu. Nek merengut metu sungut, temenan aja dipilih-pilih. Pak, milih bojo yang ngono. Ngono wong wedok iringe irunge nyenceng ngene kok. Terus iki ne nglompok dadi sitok. Lha jadi rapi, Pak. Iku masih dibelanjani ya kuru ae. Bubung gak ana wedok lho iki ya. Golek sing raine ombo, aja golek sing raine ci. Golek sing dodone ombo, aja dodone sing ciut. Maksud dodone ombo iku masyaallah, sabar, jembar, nyegoro. Lah ngono ya. Bojone njawuk rabi maneh dirapekno. Ini ibu-ibu Gusali golek dalan swarga liyane mawon Gusali. Kula mboten milih sing niku Gusali, kula milih dalan sing liyane mawon. Monggo. Mong. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Wong iku nek berani lamun pisah karo donyane iku lho mboten gelo, Pak. Sebab keyakinan wong aku lair iku lho gak nggawa clana, gak nggawa jas.